Art Dekat Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi Muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit semangat! Kita perangi jalan kebenaran! Kita tumpas kanker murka! Kita hancurkan Majapahit! Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Naskah karya S. Tijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Endang Kusumadewi menyesal sekali. Lebih-lebih setelah melihat keadaan Empu Janardana yang terluka akibat perbuatannya. Gadis itu minta dimaafkan dengan suara terbata-bata dan air matanya sampai meleleh membasahi pipinya yang lembut halus. Dia terkejut ketika tiba-tiba Empu Janardana meraih tangan dan meremas jari jemarinya. Tubuhnya gemetaran, darahnya berdesir kencang. Ada sesuatu yang terasa sakit bercampur nikmat di ulu hatinya. Loh, kok nangis? Ada apa Kusumadewi? Tidak. Tidak ada apa-apa, Paman. Saya hanya sedih. Saya tidak sampai hati melihat paman seperti ini. Dan semua ini akibat perbuatan saya yang bodoh, ugal-ugalan, urakah. Saya tidak seperti Kembang Sore ataupun Yunda Puspitasari. Jangan begitu Kusumadewi. Tidak baik menjelek-jelekan diri sendiri. Setiap orang harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Yang Maha Agung. Semua orang itu sama. Laki-laki, perempuan, sama. Ada kelemahannya, ada kelebihannya masing-masing. Dan rasa-rasanya kau tidak bodoh. Kau hanya mempunyai sifat terbuka dibanding kakakmu Puspitasari. Memang kau sedikit nakal, tapi lucu. Lucu dan juga cantik. Ah, Paman. Dalam keadaan sakit begini, Paman masih saja bisa menggodaku. Justru dengan menggodamu, aku akan segera sembuh. Kau tidak percaya? Percaya, Paman. Terima kasih. Tapi, apakah aku ini seorang gadis yang menarik, Paman? Tentu saja kamu seorang gadis yang menarik, memikat, dan mempesona. Oh, Paman Janardana hanya mau menghibur aku, kan? Aku mengatakannya yang sesungguhnya. Kalau begitu, apakah Paman Janardana tertarik padaku? Tertarik? Tertarik sekali. Paman ingin mempunyai seorang istri seperti Kusumadewi. Tentu saja ingin. Tapi soal suami istri adalah soal perjodohan manusia. Lagi pula, kulihat kamu masih terlalu kecil untuk memikirkan soal-soal seperti itu. Paman, aku sudah hampir 17 tahun. Iya, itu masih terlalu kecil. Kamu belum menjadi seorang wanita dewasa. Dewasa dalam arti yang sesungguhnya. Aku haus sekali. Tolong ambilkan minum Kusuma Dewi. Iya paman. Sudah, paman di situ saja, berbaring saja. Paman, kapan paman Janardana mempunyai istri? Entahlah. Aku tidak tahu pasti. Aku tidak bisa meramal nasibku sendiri. Sudah kukatakan itu soal perjodohan manusia. Siapa yang tidak ingin mempunyai istri? Apalagi istri yang cantik rupawan, setia, teguh hatinya, penuh rasa cinta, dan pengertian yang dalam pada suaminya. Semua orang ingin. Tapi kalau belum ketemu jodoh, mau bagaimana? Ya, kita terpaksa menunggu saja. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu, bagaimana dengan Woro Kembang Sore, Paman? Apa maksudmu? Menurut pendapatku, dia juga seorang wanita yang menarik, dan dia juga sudah nampak dewasa. Ya, memang. Setelah besar, bocah itu juga kelihatan cantik. Dulu, aku yang menggendong-gendongnya. Aku yang sering membawanya bermain kesana kemari. Karena itu aku merasa lega dan bahagia setelah melihat dia menjadi besar dan dewasa. Dia juga seorang wanita yang sangat baik untuk dijadikan istri, Paman. Tentu saja. Suatu saat dia akan menemukan pasangan hidupnya. Demikian pula kau, Kusuma Dewi. Suatu saat nanti, entah kapan, kau pun akan menemukan jodohmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kembang Sore misalnya, walaupun usianya sudah saatnya untuk berumah tangga, karena memang belum ketemu jodohnya, ya begitulah. Sampai sekarang dia masih suka merengek-rengek padaku. Tapi semua itu akan cepat berlalu. Setelah mendapat perawatan yang teliti dari Resi Wiyasa, 3 hari kemudian, keadaan kesehatan Empu Janardana sudah pulih seperti sedia kala. Bahkan dia nampak lebih segar dari sebelumnya. Woro Kembang Sore dan Endang Kusuma Dewi tengah sibuk memetik daun-daunan untuk membuat ramuan obat ketika Empu Janardana melintas menunggangi kudanya di lereng bawah. Kakang Janardana sudah benar-benar sembuh. Aku merasa lega. Kembang Sore, mau kemana dia? Katanya mau pergi menemui Naradipa. Mau apa ke sana? Cari perkara saja. Entahlah, dia memang aneh. Kadangkala jalan pikirannya susah ditebak. Kusuma Dewi, bagaimana perasaanmu? Kau senang Kakang Janardana pulih kembali? Ya, setidak-tidaknya rasa bersalahku menjadi sangat berkurang, Kembang Sore. Walaupun begitu, kau tidak boleh mengulanginya. Iya. Aku juga belajar ilmu pukulan pangracut sukma dari Kakang Janardana, tapi aku tidak pernah menggunakannya. Bahkan, aku tidak pernah melatihnya. Cantrik-cantrik pada Padepokan Indrakila tidak seluruhnya diberikan pelajaran ilmu pukulan pangracut sukma. Mereka harus diuji lebih dulu. Jiwanya harus kuat. Hatinya harus seteguh batu karang. Oh, begitu. Iya. Ayo ke Kusuma Dewi. Sudah cukup banyak daun-daunan yang kita petik. Sebentar, Kembang Sore. Belum lama Paman Janardana memuji-muji kecantikanmu. Masa? Kapan? Iya, beberapa hari yang lalu. Katanya, dulu dia yang mengasuhmu. Mengajakmu bermain, menggendongmu kesana kemari. Dan dia merasa bangga. Bocah perempuan kecil yang pernah diasuhnya sekarang sudah menjelma menjadi seorang wanita dewasa yang cantik jelita. Dia berkata begitu? Iya. Tapi aku sama sekali tidak merasa menjadi seorang wanita cantik jelita. Barangkali dia hanya bermaksud menyanjung belaka. Kembang Sore, bagaimana kalau misalnya dia menaruh hati padamu? Tidak mungkin. Mungkin saja kembang sore. Karena sering bergaul, lama-lama kalian bisa saling jatuh cinta. Gila kamu Kusuma Dewi. Kenapa? Itu tidak mungkin. Kami bergaul sudah hampir 20 tahun. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Dia sudah menganggapku sebagai adik sendiri. Dan aku pun demikian. Kakang Janardana sudah kuanggap saudara tuaku sendiri. Ah, sudahlah Kusuma Dewi. Jangan mengajak bicara macam-macam. Ayo, nanti kita ditunggu-tunggu Bapak Resi. Sudah terlalu lama kita di sini. Yuk. Empu Janardana mengendalikan kudanya menuruni lereng. Dia berkuda dengan hati-hati. Suatu saat, dia harus memperlambat lari kudanya karena melewati tikungan jalan yang cukup tajam. Beberapa saat kemudian, nampak pohon-pohon di pinggiran desa Silabungu menghijau di kejauhan. Dan Empu Janardana mengarahkan kudanya ke sana. Empu Janardana menambatkan kudanya di bawah pohon dekat pagar halaman. Suasana sepi, tak terlihat siapapun. Juga tak terdengar suara seseorang. Empu Janardana perlahan-lahan melangkah menghampiri pintu depan. Naradipa. Tuan Janardana, mari silakan masuk. Naradipa, ada? Ada Tuan, kami baru saja selesai mengerjakan sholat asar. Mari silakan duduk. Janardana mengambil tempat duduk, sementara istri Naradipa bergegas ke belakang. Tak lama kemudian, wanita berkulit kuning langsat dan berwajah bulat telur itu pun sudah kembali lagi bersama sang suami. Dia meletakkan 2 cangkir minuman, lalu kembali lagi ke belakang. Sedangkan Naradipa mengambil tempat duduk di depan Empu Janardana. Mereka berdua lalu berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Syukurlah, kalau mereka tidak mengganggu kalian lagi. Itu yang kuharapkan. Iya, kami sekeluarga juga merasa lega, Tuan Janardana. Mudah-mudahan mereka sadar seterusnya. Naradipa? Iya. Sebenarnya, aku ingin tahu pada siapa kamu belajar tentang Islam. Dan bagaimana asal mulanya, sehingga kau memeluk agama Islam? Saya belajar agama Islam dari seorang ustadz di pesisir pantai Tuban. Semula saya penganut agama Tantrayana. Mengapa kau memilih Islam, dan bukan yang lain? Karena Islam adalah agama yang terakhir. Dan Islam menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat bagi insan yang seluruh hidupnya serap amal ibadah, soleh, dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya meyakini bahwa Islam adalah suatu kebenaran sejati, kebenaran dari Allah sendiri, maka saya tidak ragu-ragu lagi. Saya pun segera mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beberapa hari kemudian saya dihitan. Sebenarnya saya juga masih harus banyak belajar, Tuan Janardana. Karena agama Islam membutuhkan pemahaman yang mendalam. Di samping juga membutuhkan hidup sehat jasmani maupun rohani, tertib, teratur, sederhana, percaya, dan hanya menyembah kepada Allah. Dengan menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Apakah orang Islam mempunyai kitab suci? Kami umat Islam hanya mempunyai dan percaya pada satu kitab suci, ialah Al-Quran. Kitab suci inilah yang harus menjadi pedoman hidup kami, menjadi pegangan kami, petunjuk kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi maupun akhirat. Mengapa orang Islam tidak percaya pada keberadaan para dewa berikut kekuasaan serta wewenang mereka? Tuan Janardana, kami umat Islam hanya percaya pada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Jika ada beberapa orang yang mengaku beragama Islam tapi menyembah yang lain, memuja yang lain, maka orang-orang seperti itu tergolong orang-orang yang tersesat. Bagaimana pendapatmu mengenai takdir? Ini bukan pendapat saya pribadi, Tuan. Tapi sesuai ajaran Islam, kami umat Islam percaya adanya takdir. Kami juga percaya pada hari kiamat. Tapi walaupun percaya pada takdir, manusia diwajibkan berusaha. Nah, jika segala usaha sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya sia-sia, maka kami serahkan semuanya pada kehendak Allah. Karena memang semuanya berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Empu Janardana tercenung sesaat setiap kali mendengar jawaban yang diberikan Naradipa atas pertanyaan-pertanyaannya. Menjelang tengah hari, Empu Janardana pamit mau kembali kepada pokan. Naradipa mengantarkannya sampai di depan pintu pagar halaman. Aku senang sekali dengan pembicaraan kita tadi, Naradipa. Jawaban-jawabanmu sangat mengesankan dan memuaskan. Terima kasih, Tuan Janardana. Saya hanya menjawab sepanjang yang saya tahu. Janardana kembali memacu kudanya, meninggalkan desa Silabung. Dia berusaha untuk sampai di padepokan Indrakila sebelum matahari tenggelam. Nah, saudara pendengar, demikian tadi seri ke-12 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ivan Rose sebagai Woro Kembang Sore, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Siska sebagai istri Naradipa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana tertarik dengan agama Islam yang dianut Naradipa? Dan apa maksudnya dia datang dan bertanya tentang Islam? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.